الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kemarin pertemuan terakhir telah kita lalui hadis ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalazil. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sifat bagi Allah, yaitu sifat ta'ajjub. Sifat ta'ajjub bahwa Allah kagum, memiliki sifat kagum. Allah kagum dalam hadis ini kepada orang-orang yang dibelenggu atau memasuki surga dikarenakan belenggu tali yang mengekang mereka. Seperti kata Ibnu Jauzi, maknanya bahwa mereka ini asalnya kufar, ditawan oleh kaum muslimin, dibelenggu, tawanan perang. Kemudian mereka tahu kebenaran Islam, mereka masuk Islam dengan suka hati, karena paksaan dan karenanya mereka masuk Islam, memasuk surga. Faman yaqra' lana al-hadith. Amman hadha anhu. Qauluhu wa anhu amman. Ghairu. Amman hadha anhu. Jambu. Ilal jannah. Rawahu Ahmad wa Bukhari. Ya Barmen, ikra. Nafis. Ikra. Wa anhu marfu'an ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasin rawahu Ahmad wa Bukhari. Wa anhu marfu'an ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasin rawahu. Ikra ya hadha. Dihya. Nah, hadis berikutnya dibawakan oleh muallif, hadis ke-22 menjelaskan tentang sabarnya Allah. Bahkan kepada orang-orang yang mencela Allah dengan sekian celaan besar, celaan yang bersinggungan dengan kemuliaan dan kebesarannya. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahadun asbara ala adha yasma'uh min Allah yad'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa ma ahad asbar ala adha yasma'u min Allah, dan tidak ada siapapun, tidak ada satupun yang lebih sabar dari Allah. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah ketika mendengar gangguan, adza, celaan yang didengar. Allah pun mendengar celaan itu, karena Allah Maha mendengar. Di mana mereka, yakni musyrikin, mengatakan dan menyeru bahwa Allah punya anak, dan ini celaan besar kepada Allah, tapi tetap Allah beri afiyah kepada mereka, kesehatan, keselamatan, masih selamat orangnya. Seperti Ahlul Kitab, Nasoro, Yahudi yang menyuruh Uzair anak Allah, Nasoro katakan Isa anak Allah. Wa yarzuquhum, dan tetap saja Allah berikan rizkinya kepada mereka. Hadis menjelaskan tentang sifat sabar bagi Allah. Ini Allah itu bersabar mendengar gangguan dan celaan musyrikin kepada dirinya yang maha mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Tauhid, dalam sahihnya. Karena hadis juga menunjukkan sifat bagi Allah, yaitu sabr, kesabarannya. Hadis pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis Abu Musa ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan tentang sifat Allah, karena kitab adalah usulul iman, pokok-pokok iman. Salah satu iman kita kepada Allah mengimani sifatnya yang tersebutkan dalam Quran maupun sunnah. Asbar ini af'alu tafdhil dari sabr. Af'alu tafdhil itu yang lebih. Kamu katakan hadza akbar, lebih besar. Hadza akthar, lebih banyak, dan seterusnya. Asbar berarti lebih sabar. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah jalla fi'ula. Oleh karenanya salah satu nama dari nama-nama Allah Asmaul Husna As-Sabur. Bagaimana kesabaran Allah itu? Kesabaran Allah, dengan Allah tidak mempercepat hukumannya, azabnya kepada yang bermaksiat kepadanya. Tidak mempercepat hukuman atau azabnya kepada mereka yang maksiat, bahkan yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis mengisyaratkan betapa Allah Maha Kuasa, Maha Sabar, sehingga tetap saja Allah memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, rizki, afiyah. Padahal merekanya, si hamba terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Beda dengan manusia, jauh. Manusia tidak mampu untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek, jahat kepadanya. Perhatikan kata-kata mampu. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Manusia tidak ada kemampuannya, tidak ada kekuasaannya untuk memberi kebaikan kepada orang yang berbuat jahat pada dirinya. Allahumma illa min jihatit takalluf syar'an. Kecuali kalau itu dilihat dari sisi si hamba memaksa diri, karena dia tahu begitu syariat memerintahkan. idfa billati hiya ahsan, misalnya. Dia diperintah membalas kejelekan dengan kebaikan. Sehingga dia paksakan dirinya, padahal dia mangkel. Dia sakit hati. Tapi itu pun jarang dari manusia. Itu pun jarang. Karena orang gak sabar. Walhasil kalaupun dia lakukan dengan penuh pemaksaan diri. Karena tahu itu perintah syariat, dia balas kejelekan orang itu dengan kebaikan. Pada dasarnya dia gak mampu, gak kuasa. Siapa orangnya yang kuasa kalau itu secara pribadi, secara bawaan manusia? Orang itu menyakiti dia, orang itu mencela dia, nah, membuat dia jengkel dan sakit hati, sementara dia membalasnya dengan kebaikan. Dia beri, dia hormati, dia ini, dia itu. Itu manusia. Gak ada sabarnya. Beda dengan Allah. Allah maha kuasa. Maha mampu, punya kudrat. Untuk membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Seperti hadis. Yarzukuhum wa yu'afihim. Allah beri mereka rizki, Allah beri mereka afiyah, padahal siang malam mereka cela Allah, mengatakan Allah punya anak. Qatalahumullah. Demikian hadis menjelaskan kepada kita betapa sabarnya Allah, dan Allah as-sabur. Atas segala macam gangguan yang dilakukan dari sebagian hamba-hambanya. Makanya di dalam doa ma'thur disebutkan khairat, khairatuka ilayya nazilah. Kebaikan-kebaikanmu ya Allah kepadaku selalu turun. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Allah. Wa dhunubi atau wa ma'asi, sementara dosa atau kemaksiatanku terus saja naik kepadamu, yakni si hamba tidak henti-hentinya melakukan pelanggaran dan dosa kepada Rabb-nya. Yang dia naikkan kemaksiatannya, sementara yang dari Allah turun kepadanya sekian banyak kebaikan dan kenikmatan. Pengakuan dari seorang hamba dalam doanya agar dia lebih mendapat ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Mengakui kekurangan dan kejelekan dirinya. Seperti hadis, ma ahadun asbar ala Allah ala adha yasma'uhu min Allah. Tidak ada yang lebih sabar. Ini Allah yang paling sabar sudah. Manusia serba terbatas. Kalaupun dia membalas kebaikan, tapi terus dicecer dengan hinaan, dengan gangguan dan permusuhan, gak kuat dia, sudah mentok. Cukup sudah bagi dia untuk membalas semua itu dengan kebaikan. Karena watak manusia inginnya segera membalas, ingin segera memuaskan nafsunya ketika dia tersinggung atau sakit hati atau merasa terzolimi, inginnya segera membalas agar perasaan dia plong hatinya, dia puas melihat musuhnya atau yang menyakiti dia terpuruk, kapok itu, rasakan, puas dia. Itulah manusia. Makanya Allah pula disebut Al-Halim, sifat Allah Hilm. Halim ditafsirkan yang mampu membalas atau menghukum di waktu itu sangat memungkinkan, di waktu berkuasa, mampu, tapi tidak dilakukan. Itu halim. Adapun dia memaafkan setelah sekian lama, setelah rasa pedih, rasa gahar, rasa sakit hatinya sudah hilang sekian lama. Kejadiannya misalnya sudah setahun yang lalu. Kemudian mungkin ketika disebutkan begini-begini, ya sudahlah, sudah saya maafkan. Sebenarnya bukan waktunya. Coba awal, ketika pertama kamu mendengar atau mengetahui itu. Itulah bedanya yang halim dengan yang tidak. Saat itu mampu, dan kalau dia mau, dia bisa lakukan pembalasan. Al-Muhim itu sifat sabar bagi Allah yang Rasulullah SAW tetapkan bagi Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Man yaqra' hadis an Nabi Musa. Ghairu. Mubarak Ibnul Mubarak. Man lam yaqra al hadis. Islah, ikra'. Yarzukuhum. ويعافيهم اقرأ عمار اقرأ ما حفظت اقرأ أنت Kemudian muallif rahimahullah di hadis ke-23 menyebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan nada ya Jibril Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fis sama' Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu fa yuhibbuhu ahlus sama' wa yudha'u lahul qabul fil ard. Dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sebutkan Allah jika mencintai hambanya Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, kata Allah, sungguh Allah mencintai fulan, disebut namanya fulan. Allah cintai fulan, maka cintai dia. Allah perintah Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril pun mencintainya, alaihissalam. Kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan, maka cintai dia. Rasul sebutkan maka fulan itu pun dicintai oleh para penduduk langit. Dan kemudian diletakkan untuknya qabul, diterima oleh penduduk bumi. Ini dicintai pula oleh mereka. Hadis Abu Hurairah berbicara tentang sifat mahabbah bagi Allah, bahwa Allah itu cinta, memiliki sifat cinta. Dan ini iman terhadap asma wa sifat bagi Allah, nama dan sifatnya. Kita imani seperti yang tersebutkan dalam Quran dan Sunnah. Cinta Allah, sifat ikhtiariyah, sifat ikhtiariyah yang kaitannya dengan kondisi yang ada pada seorang hamba. Artinya sekarang, kondisi orang itu sekarang, entah bagaimana nanti depannya. Kalau misalnya di depannya nanti ternyata dia na'udzubillah murtad, mati kafir, ya urusannya lain, nanti akan dimusuhi oleh Allah. Tapi sekarang dia beriman, dia taat, dia orang soleh, ya sekarang ini dia dicintai oleh Allah karena iman dan kesolehannya. Cinta Allah tentunya sifat agung yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ahlu ta'til, mu'attilah yang menafikan dan menolak sifat-sifat Allah, ahlul bid'ah, dari Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah dan yang lainnya, mereka nafikan sifat mahabbah bagi Allah. Kata mereka, karena mahabbah itu adanya perubahan gejolak pada diri. Layaknya makhluk. Makhluk, kalau disebutkan cinta, fulan mencintai fulan, fulan mencintai fulana, istrinya misalnya, fulana mencintai fulan, anaknya misalnya, berarti itu ada gejolak di dalam jiwanya. Ya kalau kepada suami istri misalnya, karena melihat istrinya cantik, karena melihat istrinya sedang berdandan, karena ini, karena itu, karena istrinya taat kepada dirinya, maka timbul rasa cinta kepadanya. Muncul cinta itu yang semula itu enggak ada. Makanya cinta itu perubahan gejolak jiwa yang terjadi. Dan itu mustahil bagi Allah, kata mereka. Dan ini kejahilan mereka, karena mereka samakan Allah dengan makhluknya. Nah, pada makhluk, na'am, sangat mungkin cinta itu gejolak, terjadi karena ada perubahan dalam jiwanya dan seterusnya. Itu pada manusia, tapi tidak demikian dengan Allah Khaliq. Sebagaimana zatnya berbeda, tidak sama dengan zat-zat makhluknya, maka sifat-sifat Allah pun tidak ada yang sama dengan sifat makhluknya. Satu. Syubhat lain mereka, mereka katakan cinta itu hanya mungkin di antara dua yang sejenis yang berbeda jenis. Tidak mungkin ada ikatan cinta di antara keduanya. Dan ini juga subhat yang batil dari mereka. Syar'an wa aqlan. Batil secara syariat maupun secara akal. Secara syariat dalam nusus tersebutkan bagaimana Rasulullah SAW menetapkan adanya cinta di antara dua yang tidak sejenis. Jenis berbeda jauh. Seperti yang Rasulullah sebutkan tentang Gunung Uhud. Gunung Uhud tahu kan? Di Madinah sana. Apa yang Rasulullah katakan tentang Gunung Uhud? Hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung mencintai kita. Dan kita pun mencintai dia. Ada cinta di antara dua, kita yakni mukminin manusia, Rasul, sahabatnya, dengan gunung, benda mati, batu, bukan manusia, tapi ada hubungan cinta di antara keduanya. Ini gunung mencintai kita, kita pun mencintai dia. Maka sangat mungkin syariat pun memungkinkan adanya cinta di antara dua yang tidak sejenis. Secara akal juga terbukti makruf dalam kehidupan umat manusia banyak ikatan cinta terjadi di antara dua yang tidak sejenis. Dan itu logis, wajar banyak di masyarakat. Orang kadang dikatakan dia tentang dirinya, fulan sangat mencintai kendaraannya. Itu mungkin kendaraan antik yang dia biayai besar. Asalnya mogok sampai bisa jalan, dicet, di ini, di itu, mesinnya dirawat, jok-joknya, walhasil. Sangat dia cintai mobil kesayangan dia itu. Ini benda mati, yang itu manusia. Ada cinta. Fulan itu mencintai kucingnya. Cinta sekali sama kucingnya. Karena dia rawat dari kecil, dia kasih susu misalnya sampai besar. Ada hubungan cinta, yang ini binatang, ini manusia. Dan tidak ada orang yang mengingkari. Gak ada kemudian mengatakan oh, itu gak mungkin. Cinta terjadi sementara itu dua yang tidak sejenis. Maka subhat murahan batil dari segala sisinya. Bahwa Allah mencintai. Mencintai hambanya karena iman mereka dan ketaatan mereka kepada Allah. Hadis pula menjelaskan kepada kita sifat kalam bagi Allah, bahwa Allah itu berbicara. Dari mana itu diketahui? Satu, dari lafaz nada. yunadi, memanggil. Dan memanggil itu perkataan ma'ruf. Dalam bahasa Arab tidaklah dikatakan nada yunadi kecuali dengan perkataan, dengan suara yang didengar. Ya layaknya kamu manggil orang, Ahmad, sini. Dalam bahasa Arab kamu dikatakan fulan yunadi Ahmad, anta nadaita Ahmad. Nida, panggilan. Adzan disebut apa? Nida. Kenapa? Karena kamu memanggil, memanggil orang untuk sholat. Maka yang disebut nida, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, di sini Allah memanggil Jibril, nada Jibril. Allah panggil Jibril, berarti Allah berbicara. Nah, juga jelas di situ Allah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbah, perkataan Allah. Wah, Allah mencintai fulan maka cintai dia. Lalu Jibril pun mentaati Allah, mencintai orang tersebut. Dan ini keutamaan orang ketika dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jibril pun akan mencintai dia, penduduk langit pun akan mencintai dia, dan diletakkan untuknya qabul, diterima di muka bumi ini. Ketika Allah telah mencintai hambanya, makanya kewajiban setiap hamba mencari dan melakukan sebab-sebab yang karenanya Allah atau karenanya dia mendapat cinta Allah, karenanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.